Please subscribe now, okay? kekasih tercinta entah kemana. Sendiri kini ku di balung sepi, tiada tempatku bercurah lagi. Di mana ini entah di mana, rumah impian yang indah di mana. Ku rindu untuk sapa bulan mata saat kau berada di sisiku. Aku dalam ku sendiri, hanya berteman dengan this fat bass that will send the blood coursing. One, two, three, four, five, six.